إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimakumullah jami'an. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik dan seagung-agung pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas mendapatkan berbagai macam pujian dari hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta yang memiliki berbagai macam nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kalian. Dan juga tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut juga sampai kepada sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau dan keluarga beliau dan orang-orang yang berada di atas jalan beliau sampai di akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan juga kita tidak lupa pula mengingatkan agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Walaupun hal ini hampir di setiap Jumat sang khatib mengingatkan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak henti-hentinya kita mengingatkan kepada manusia agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal terbaik menuju hari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tahukah kita apa yang menyelamatkan kita dari kecelakaan hari akhirat? Dan tahukah kita apa yang mencelakakan kita di hari akhirat nanti? Sesuatu yang menyelamatkan kita dari kecelakaan yaumul qiyamah adalah timbangan amal kebaikan kita yang lebih berat daripada timbangan dosa. Dan yang mencelakakan seseorang di hari akhirat nanti adalah timbangan dosanya yang lebih berat dibandingkan timbangan pahalanya. Dan orang-orang yang beriman tentunya mereka senantiasa mengumpulkan amalan-amalan solehnya, mengumpulkan amalan-amalan kebaikannya, memperbanyak solatnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak puasanya, agar mereka bisa mendapatkan keselamatan dengan timbangan amalan yang lebih berat dibandingkan dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya dan lebih berat timbangan dosanya, maka mereka berada di neraka hawiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ayat di atas. Beliau mengatakan ayat di atas menunjukkan ada dua golongan nantinya di yaumul qiyamah. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang amalan kebaikannya lebih berat daripada timbangan amalan dosa. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan amalan kebaikannya. Dan bahkan ada juga orang-orang yang sama sekali tidak ada timbangan kebaikannya, yang ada semua dosa seperti orang-orang kafir. Wal'iyadzu billah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang amalan timbangan kebaikannya lebih berat daripada amalan timbangan dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah hadis disebutkan pada suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha mengingat-ingat tentang kejadian di neraka, lalu beliau menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Ada apa engkau menangis wahai Aisyah?" Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Aku menangis karena aku sedang mengingat-ingat tentang neraka. Dan apakah kalian mengingat keluarga kalian di sana?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلْ وَعِنْدَ تَطَايُرِ الصُّحُفِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tiga tempat di mana seseorang tidak akan mengingat seseorang pun kecuali sibuk mengingat dirinya sendiri. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqul." Yang pertama adalah ketika seseorang berada dalam peristiwa mizan, timbangan amalan, mereka tidak akan tenang, mereka tidak akan memikirkan orang lain sampai dia tahu apakah amalan timbangan kebaikannya lebih berat ataukah lebih ringan. Kemudian yang kedua, wa tatayuri as-suhuf hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi aw min wara'i dhahri. Yang kedua adalah ketika kita dibagikan buku atau amalan catatan kita, kita tidak akan tenang, kita tidak akan memikirkan orang lain sampai kita tahu apakah kita menerima catatan amalan kita dari sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita atau bahkan dari belakang punggung kita, kita menerimanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'inda sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam." Ketika kita berada di sirat, ketika kita akan melewati sirat, titian yang berada di punggung jahannam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa saja amalan yang dapat memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti? Yang pertama adalah At-tauhid. Inilah yang bisa memberatkan timbangan amalan kita. Terrealisasinya tauhid dan bersamayamnya tauhid di dalam kalbu seseorang membuahkan keikhlasan dan kecintaan terhadap amal soleh. Orang yang bertauhid, mereka tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Inilah orang yang bertauhid. Maka itulah penyebab kenapa tauhid menjadi amalan yang sangat berat timbangannya dan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang dikenal dengan hadis bitaqah, diterangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah akan membebaskan seseorang dari umatnya. Tujuannya untuk dihadapkan kepada seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amalan. Setiap catatan sejauhnya atau setiap satu lembar dari 99 catatan amalan tersebut sejauh mata memandang isinya seluruhnya dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seorang tersebut, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah malaikatku menzalimimu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan 99 catatan dosa semuanya? Maka orang tersebut mengatakan, tidak ya Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan, tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikeluarkanlah kartu bitaqah yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, perlihatkan kartu ini kepadanya. Kemudian orang itu berkata, ya Allah, apalah artinya sebuah kartu yang kecil ini dibandingkan dosa-dosa saya yang banyaknya 99 kertas, yang satu lembar kertas itu sejauh mata memandang yang isinya seluruhnya dosa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ. Lalu diletakkanlah catatan-catatan amalan kejelekan itu di satu timbangan, kemudian diletakkan lagi kartu yang kecil itu di timbangan yang lain, dan ternyata kartu tersebut jauh lebih berat dibandingkan 99 kertas yang isinya penuh dengan dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala yasqulu ma'a ismillahi syai'un." Tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua adalah yang bisa membuat timbangan amalan kita di yaumul qiyamah nanti lebih berat adalah akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia merupakan tolak ukur kadar keimanan seseorang. Apalagi seseorang sering berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka itu adalah sebuah keutamaan dan sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan di atas timbangan lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik tingkatannya sama seperti atau bahkan melebihi tingkatannya orang yang suka berpuasa dan suka salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga, amalan yang dapat memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah nanti adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Meraih keutamaan suatu amalan terkadang tidak harus dengan jerih payah, tidak harus mengorbankan fisik, tidak harus mengorbankan banyak harta untuk meraih keutamaan di dalam beramal. Ada amalan yang cukup kita santai tapi bisa keutamaannya melebihi amalan yang butuh pengorbanan yang besar. Contohnya adalah zikrullah. Amalan zikrullah adalah amalan yang sangat ringan, namun buahnya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan diucapkan, ringan di lisan, namun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangannya, habibatan ilar rahman, dan juga keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ucapan yang sangat ringan, ucapan yang sangat mudah, namun timbangannya sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat dicintai olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang keempat adalah wafatnya anak yang soleh. Keutamaan di dalam beramal juga tidak harus kita dapatkan melalui perbuatan kita. Juga bahkan dengan musibah kita bisa mendapatkan keutamaan. Bahkan bisa memberatkan timbangan amalan kita dengan musibah tersebut. Dengan syarat kita bisa tabah, sabar menghadapinya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, bakhin bakhin la khamsun ma athqalahunna fil mizan. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa subhanallah walhamdulillah. Wal waladu salih yutawaffa fayahtasibuhu walidahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat kagum. Kemudian beliau berkata, lima perkara yang alangkah beratnya timbangannya di akhirat kelak nanti. Yang pertama adalah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian dan anak soleh yang wafat sedangkan orang tuanya bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan anak yang soleh termasuk ujian yang sangat besar bagi hambanya. Dikarenakan orang tua sangat mengharapkan keberadaannya, bangga, senang, tentram dan tenang. Maka ujian tersebutlah sangatlah besar di sisi Allah pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah empat amalan yang bisa memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana amal soleh dapat memperberat timbangan amalan kita di yaumul qiyamah nanti, begitu pula amalan yang buruk, amalan yang jelek bisa memperberat timbangan dosa kita di yaumul qiyamah nanti. Maka apa-apa sajakah amalan yang bisa memberatkan timbangan dosa kita di yaumul qiyamah nanti? Yang pertama adalah berbuat maksiat di bulan-bulan atau di waktu-waktu yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat zalim kepada diri kita sendiri ataupun dengan orang lain di dalam bulan-bulan yang haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa empat bulan tersebut adalah bulan yang haram. Orang yang berbuat dosa di dalam bulan tersebut, dosanya berkali-kali lipat dibandingkan berbuat dosa di bulan yang lainnya. Maka kita harus berhati-hati ketika kita berada di dalam bulan tersebut, jangan sampai kita terjatuh di dalam dosa, maka dosa kita berkali lipat yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di amalannya, dicatatkan amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat membuat timbangan dosa kita lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jika dilakukan oleh orang yang menjadi panutan bagi orang lain. Dosanya juga lebih besar dan bisa memperberat timbangan dosanya di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Wahai istri-istri Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga adalah dosa yang Allah tidak memberikan pengakuan di hari akhirat kepada pelakunya. Jadi seseorang berbuat dosa tapi Allah tidak mengakui dosanya, dikarenakan mungkin karena dosanya terlalu besar, jadi Allah marah, murka, tidak diakui dosa yang dia perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim, qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim, wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbir." Ada tiga dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka di hari kiamat nanti. Yaitu adalah syaikhun zanin, orang tua yang berbuat zina, wa malikun kadzab, dan seorang penguasa yang berdusta, wa ailun mustakbir, orang miskin dan sombong. Sudah miskin, sombong. Itulah amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan dosa kita di yaumul qiyamah nantinya. Maka dalam rangka kita mengetahuinya, dalam rangka untuk menghindari dosa-dosa tersebut, kita mengetahuinya bukan untuk melakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.